Halo. Halo. Jelas, jelas. Halo. Ya, ya. Itu jelas. Jelas. Ya, mau pertimbangan nih, rumah penuh. Ya, tetap. Cuma ini BAP ini dikompleting, kan? Banter. Banter, wis sampe kejaksaan barang kok. Kamu tak tahu kira-kira kapan tak? Ngaku gak? Ya gak ngaku. Hah? Ya pasti gak ngaku dong. Biar aja aja Rif. Oh. Apa saya ini berita acara ini di gadeng-gadeng no no. Di naiki ya di Sumarsono. Kapan dia ngaget? Hah? Kapan ngaget dari satu deh? Dari satu kan suratnya sudah dikirim. Eh? Suratnya dari. Hari ini dia ngadep surat dari satu. Sudah ngadep, sudah diserah. Sudah ngadep. Sing penting saya ini konsentrasi nih, ini BAP ini gini dikompleting nih. Anggodo dengan yang diduga Anggoro. Ya, pendengar, kita masih menantikan rekaman dari Anggodo yang diduga berbincang dengan seseorang yang diduga Anggoro. Halo. Handphone putus-putus nih. Iya, sing nggonmu kono sing enggak jelas. Tadi iki jelas sih. Handphone mu apa sih? Press, ana mau sing tren-tren iku. SL. Oh. Iya. Ya pokoknya saya iki berita acara iki ini dikompeti, ngono lho. Wis gandeng karo Ritonga kok deh, janjine paling lambat Senin ambil Ritonga. Senin apa? Janji ambil Ritonga. Iya. Final gelar itu sama kejaksaan lagi terakhir setelah Senin. Oh iya. Sambil nonton istirahat BRI satu tuh nek. Tak kira kok wis enggak. Ya. Siapa tak kau terlalu loh? Ya, aku perlu. Gak pengin deh. Ya. Okay, ya. Anggodo dengan yang diduga Anggoro. Halo. Ya kan putus-putus. Tadi nggak mau putus-putus. Ya kan ngomong sakata aku sakata. Suara mu jelas aku. Ya apa? Suara mu jelas kuah. Ya kan sakata aku sakata lekak tabran. Ya bos, ketemu Truno kan? Mangisuk. Ketemu. Bes. Ya bos. Ya pokoknya saya kiki BAP kiki disinkron lagi BAP. Ya bes sinkron dah ingin jawab pesan. Surat, hari ini bahasa udah keluar belum? surate iku sing wingi wek liyane malah wis metu wekmu durung. Heeh, wekmu Senin. Heeh. Kok Senin teko perlindungan nanggone Bareskrim, Bareskrim gawe surat. Oke. Okay. Ya. Nah, ngomong, kapan kira-kira apa? Eh? Ya iki dhewe tergantung penyidik. Penyidik iki dikira waktu Senin kok, Senin Selasa harus selesai. Izin dari RI 1 sudah belum? Sudah. Sudah lapor Pak, makin lama makin susah kita di panggil itu. Oh ya. Nang isu ya bisa lapor loh, nek enggak apa-apa, enggak usah teko jare. Nek Mas pernah kontak Alfa nggak selama ini? Gak iso kontak soalnya teleponnya Alfa sing nomor khusus iku hilang. Tapi Senin tak kongkon Alfa. Oh. Nanggone Nas Senin atau Selasa. Kayak apa nih? Takon toh. Ya kan gak bisa menyalahkan kita. Kalau mau nyalahkan ya nyalahkan Antasari kan gitu. Ya, bukan apa sari kalau dari dulu kenapa mereka nggak selesaikan kan? Ya, nggak sing buka ini kan nanti kita pasti nggak kan. Salah dong. Iya. Kalau dari dulu mereka beresin kan kita nggak akan ngaku. Iya. Tuh, untuk sore mungkin perlu nggak kirim kronologis ya? Iya. Nah, apa masih perlu ketemu Nas? Ya gua suruh ke situ tanya keadaannya gimana jadinya ini. Mana jadi pura-pura loh, Nek? Apa nih? Mana nggak baik kalau berarti Alfa kan pura-pura jadinya. Dia harus bikin pengakuan kapan-kapan kan akhirnya dia akan tahu kapan Alfa bikin pengakuan. Enggak, tapi Alfa kan harus tahu kalau sudah dibantu dia belum terima. Sudah apa? Sudah dibantu oleh kita, kalau dia belum terima, kan? Oh iya, dan bilang lelah itu tujuannya mesti ngomong, kalau teman ngomong semacam, gue ngaku nanti, gitu loh. Iya. Besok kita marino, kurang lagi. Kalau kita, kita aku lagi kita buka, gitu. Iya. Ya, kalau di... Kita kemudian. Besok ngerti, kok tak kirim kronologis mereka, wajon, terus esok istirahat, ya? Iya, tapi nanti kapan pernah bergerak, karena nggak bergerak kan kode nol. Iya. Itu malah ya, Mas Rono Tiga. Kapan, Mas, kira-kira? Setelah ya. Ini, berita acaranya sudah sinkron. Saya kira berita acara ini baru Sumarsono mana. Ya, sinkron lagi. Apa masih senang lagi? Apa? Apa yang masih bikin dia lagi? Enggak, paling Senin kan... Senin Selasa kan gelar dulu dia. Oh, nang anu gedung bundar. Tak durunge gelar dhisik penyidik ambil DE terus nang bundar ngono. Oh. Tak bundar wis siap kok, tendang. Ya. Bundar terus mesti masuk jantik kan? Enggak. Bunder lah. No, tapi kan tetap Trunong kan? Ya Trunong ngirim berkas. Kejaksaan P21 kan? No? Ya. P21 itu apa nih? Bukti sudah sempurna. Boleh ditahan. Boleh tahan gitu maksudnya? Iya. Oh. Setelah disini mereka kan Trunong kan? Nggak langsung diterano. Betul-betul kan? Ya nanti langsung ditahan di Truno dulu, 60 hari. Berapa hari? 60? Ya. Ini usah ya, Nek? Oke ya. Oke. Ya, Nek, yang perlu itu, Nek. kejar surat tuh Mbak Sianek. Anggodo dengan yang diduga Yuliana. Benar, kita akan ikuti bagaimana nanti rekaman perbincangan antara Anggodo dengan yang diduga Yuliana. Dan Anda masih bersama kami dalam rekaman, pemutaran rekaman di sidang Mahkamah Konstitusi hari ini. Dendi. Oma. Sebenarnya Anggodo itu. Mulipan. Hah? Itu Mulipan. Oh ya. Ya, bawa tindak lagi depan dia, gue. Nomor ini, itu mengharu. Apa? Baik suku. Tapi. Seng, anu, ono. Simpati. Simpati, simpati. Hah? Simpati, dok? Simpati, bila. Oh. Oh, nomor ini? Ya, simpati. Oke. Simpati, ya. Kang Pak San, cici Pak Pak cici Pak. Ya. Ya, terus. Gitu. Sle. Soe, sk. Lintai, cici ya. Jusan osan, cici usan si Pak Pak. Ya, terus. Lintai, jusan osan, usan si Pak Pak. Oh, misalnya. Terus kok nggak usah kisah SKL ya? Lalu lagi dong? Nah, lalu pilih kita lagi. Ekam. Duh, kok nggak bicara aneh-aneh mana, tak? Apa itu? Apa itu? Anggoro? Iya. Ya, aku yang bersipura tak aneh sih, yang Basari, dia. Kita nanti dia, bisa kok nggak gelap? Perjalanan, dengan gelap. Ya. Terus, ikut surat pencekalan ini gak diakoni yang gak bisa. Iya, tapi ditakoni tanda tangannya kayak sopo. Iya, tapi kayak sejawab. Modelnya bajingan tapi ya, tanda ya. Sebelis doanya masuk, ragu-ragu. Tapi itu sama aja ada saku. Rasanya kayak besok bisa tuh. Terus, ngomongnya apa sih? Tapi itu sama SMS. Kayak besok, kayak tidak kayak itu besok. Nah, kapan SMS sih? Mau itu, jam 8. Terus ngomongnya apa? Iya, saya mau ke sana. Tapi nanti besok ya. Besok, tapi nanti besok sore, saya besok tak telepon dulu kalau saya datang ya. Terus kan gak SMS? Weh, saya tak telepon ya. Lagi singgul dulu. Lagi di hotel. Oh, anu dong. Penthouse, itu kan gelap penthouse. Lu mau kemana? Tunjungan. Sini lu. Nggak hotel ini. Halo? Memang aku telepon. Pak, gimana? Sudah bagus, Pak, sekarang itu. Lihat, kacau semua itu jaringan. Hah? Masa, ngomong-ngomong. Bisa, ngomong-ngomong. Hah? Nanti besok saya ceritakan di sini, yang lo. Oh, no. Bagus ya. Pokoknya seki, bang, Paritos mati sekadar pun. Pokoknya bilang Anggodo, tutup cerita semuanya, ngerti? Tahu tak? Karena ini kalau enggak gitu mati sendiri, ngerti tak? Soalnya seki pak, itu SBY mendukung, ngerti ya? SBY tu dukung cerita ngalu, dia lu, ngerti? Tahu ya? Tak kau ngarang aje, ngopo. Harus ditekan lo. Ngawai apa sih Anggodo? Mereka ngomong-ngomong, ngomongnya apa deh? Ya, mending ngomong dewek lah, kalau setelah aku ngomong-ngomong ya apa? Ngomong nambah ya keuntung, kamu bayar kok, sampai hari itu ngomong apa? Kan telepon deh ngomong apa? Ya, itu mah SMS aku tak telepon, ngomong dulu. Mari ngomong dek kondok. Kan ngomongnya apa? Ya, bisa ngomong itu, ngomong. Ya, aku gak ngomong apa-apa. Oh iya, Pak, besok, Bapak. Anu kalau datang telepon aja. Ya, kan tak ngomongin, kan ngomong Sabtu aja. Ya, dia ngomong cuma si opo seki. Kok gak ngomong anggota stres? Ya, kan bisa ngomong itu aja. Ngomong, kok yang ngomongin besok? Ngomong kok. Kok yang ngomong ake-ake kok. Oh. Terus ngomong apa deh? Ya, ngomong apa? Tuan ngedap. Bisa ya? Beli TV ya sekarang ini. Depo ya, depo. Ya, lho. Ngomong. Ono. Oh iya Pak. Baru telepon kan mau servis-servis terus ya ono ngerti. Kudu dari sini. Iya heboh tapi kan. Nah, mau ngopo deh. Cuma ngopo ya. Epo ya. Tak sesuai nih. Ono. Ya Pak, enggak apa-apa sih. Kalau Bapak mau datang atau nanti enggak apa-apa, saya enggak pergi kok. Tapi Pak telepon dulu ya. Oh iya. Terus omongi, kan mobil itu ke Surabaya. Ngono. Karena enggak urus pabrik, stres Pak. Ya, besok ya, besok ya. Besok lagi ya ngomongnya. Dan di sini ngomong kok yang apa kayak itu. Iya. Enggak maksudnya deh, gue itu hati apa yang lain. Tapi, Pak, kecil mana deh, aku betul ngerti kok. Ya, Pak Bel, terdiru, terdiri ngomong, nanti aja kamu satu jam telepon saya lagi, ngerti? Oke. Tak jam tak telepon ya aku. Ngomong. Apa? Pokoknya Kak Anggodo, Bu Anggodo, bilang Pak Anggodo ya, omong seadanya, yang betul, ngerti? Kalau nggak gitu nanti bisa kasih, kita yang masih nanti, ngomong. Nggak ngomong, kesini ngomong. Oh ya Pak, gimana Pak? Ya pokoknya bilang ngomong. Pokoknya ngomong sih betul. Kalau enggak gitu kita nanti yang mati. Ini Pak SBY, tapi SBY itu mendukung kita. Betul? Bisa ngomong, kasih ngomong. Bisa takut lo deh, enggak percaya menyak pembayar kalau ini aku. Tapi kok. Heboh ya, itu. Untuk waktu itu kok ngomong heboh, heboh sih.